Kamu tuh lali, cintamu kok tuh

cinta sampai mati. Bambu, sayangku hanyalah untukmu.

Thank you. salah. Tuh kan doyan goyang, tuh kan kamu nakal, tuh kan gimana gimana. seksiolah yang gila kayak aku karena banyak cinta.